Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها إخواني في الدين wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan al-aslu ats-tsani, asal atau landasan yang kedua dari al-usul as-sittah, enam landasan utama yang disebutkan oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Ikhwan fi din azzakumullah, Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya orang-orang yang mereka menyeru agar manusia ini tetap berada di atas perselisihan, mereka membawakan dalil dari sebuah hadis yang hakikatnya hadis itu adalah hadis yang dhaif, yaitu ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku adalah rahmat. Maka Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan pada lanjutan penjelasan beliau, al-ikhtilafu laysa rahmatan, perselisihan itu bukan rahmat. Al-ikhtilafu adab, bahkan perselisihan itu adalah adab. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala takunu kalladhina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka berpecah belah dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bayyinah, penjelasan. Maka ikhwani fi din azzakumullah, fal ikhtilafu yushattitul qulub, perselisihan itu mencerai-beraikan hati. Wa yufarriqul ummah, dan memecah belah umat. Dan tidak mungkin, barakallahu fikum, bagi manusia, bagi umat ini, ketika mereka berada dalam perselisihan, mereka akan saling menolong, akan saling berta'awun antara satu dengan yang lainnya abadan, selama-lamanya. Bahkan yang ada adalah akan terjadi permusuhan di antara mereka, akan terjadi sikap asabiyah, kesukuan kepada kelompok dan golongan masing-masing, dan mereka tidak akan mungkin untuk berta'awun antara satu dengan yang lainnya dari umat Islam. Namun barakallahu fikum, at-ta'awun, persatuan, saling tolong menolong, bantu membantu, itu akan terwujud, akan tercapai ketika mereka bersatu, ketika umat ini bersatu dan mereka berpegang teguh bihablillah, dengan tali Allah Jalla wa'ala. Dan inilah yang telah diwasiatkan Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menyatakan, innallaha yarda lakum salatan an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahullahu amrakum. Sesungguhnya Allah meridai atas kalian tiga perkara. Allah ridha kepada kalian tiga hal. Yang pertama adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan agar kalian berpegang teguh semuanya kepada tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Wa antu nasihu, dan agar kalian memberi nasihat, man wallahu Allahu amrakum, terhadap orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemegang urusan kalian dari waliul amr, penguasa atau pemimpin kalian. Yakni memberikan nasihat di sini kepada waliul amr di antaranya adalah mentaati penguasa tersebut dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, hadhihi thalath yardahallahu lana. Tiga perkara ini Allah Subhanahu wa ta'ala ridai atas kita. Wasyahid minha, dan syahidnya dari ketiga perkara ini adalah wa anta atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan agar kalian berpegang teguh kepada tali Allah seluruhnya dan jangan kalian bercerai-berai, berpecah belah. Namun kata beliau barakallahu fikum, walaysa ma'na hadha annahu la yujadu ikhtilafun wala yujadu tafarruqun. Tetapi bukanlah bermakna dan berarti bahwa tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan. Lah, tabiat manusia itu ada perselisihan. Itu tabiat. Sebagaimana telah kita sebutkan barakallahu fikum. Akan tetapi maknanya adalah kata beliau, annahu idza hasala ikhtilafun au tafarruqun, ketika terjadi perselisihan dan perbedaan, perpecahan, yuhsamu birruju'i ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, perselisihan dan perbedaan itu diatasi, na'am, diselesaikan dengan merujuk kepada kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yantahi an-niza', maka akan selesailah pertentangan itu. Wa yantahi al-ikhtilaf, dan akan selesailah perbedaan dan perselisihan yang terjadi. Hadza huwal haq, inilah yang benar. Dan ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan bukanlah kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, bukanlah berhukum dengan Al-Quran atau berhukum dengan sunnah itu terbatas kepada permasalahan seputar perselisihan dan permusuhan serta pertikaian yang terjadi di antara manusia dalam permasalahan harta. Di mana kemudian mereka akan menyeru bahwa ketika terjadi perselisihan pertikaian dalam masalah harta benda, dalam masalah urusan tanah misalnya, lalu kemudian mereka akan membawa hukum penyelesaiannya kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Naam. Mereka menyangka barakallahu fikum bahwasanya penyelesaian hukum dengan Alkitab was sunnah itu sebatas perselisihan dan pertikaian yang terjadi dalam urusan dunia saja. La, tidak sama sekali. Bahkan hukum yang harus diterapkan di antara manusia dengan merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, itu pada semua bentuk perselisihan, pada semua bentuk pertikaian yang terjadi. Bahkan perselisihan yang terjadi dalam bidang akidah itu jauh lebih besar daripada perselisihan yang terjadi dalam urusan harta. Perselisihan yang terjadi dalam perkara ibadah, dalam perkara halal dan haram, itu jauh lebih besar daripada perselisihan pertikaian yang terjadi dalam urusan harta. Naam. Tetapi barakallahu fikum, permusuhan, pertikaian dan perselisihan yang terjadi dalam masalah harta itu memang bagian. Naam, bagian dari perselisihan yang wajib untuk kemudian diatasi dan diberikan solusi serta jalan keluar dengan merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak terbatas kepada itu saja. Naam. As-sahabah, kata Syekh, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, terjadi di antara mereka yang namanya perselisihan. Namun dengan terjadinya khilaf, perbedaan dan perselisihan di antara para sahabat, tetapi mereka adalah orang-orang yang paling cepat untuk merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, fayantahi ikhtilafuhum. Maka selesai semua bentuk perselisihan yang terjadi di antara mereka. Terjadi di antara mereka khilaf sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam seputar siapakah yang menjadi pemimpin ba'da Rasulillah alaihi salatu wassalam. Siapa yang akan memegang urusan kaum muslimin? Terjadi khilaf ini di antara mereka. Sebagian menyatakan si fulan, sebagian menyatakan si allan. Menunjuk beberapa nama sahabat. Tetapi barakallahu fikum, mereka ketika terjadi perselisihan yang muncul di tengah-tengah mereka, mereka adalah orang yang paling cepat untuk menyelesaikan khilaf yang terjadi tersebut tanpa membiarkannya terus-menerus ada di tengah-tengah mereka, sehingga tercapailah sebuah kesepakatan yang menjadi khalifah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Karena memang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beliaulah yang paling pantas untuk menjadi khalifah ba'da wafati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, dengan berbagai macam isyarah qawiyah, isyarat-isyarat yang sangat kuat yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam sendiri. Ketika Rasulullah sakit, maka yang beliau tunjuk menjadi pengganti beliau mengimami kaum muslimin dalam ibadah salat adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tatkala beliau sakit, maka beliau mempercayakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk memimpin kaum muslimin dalam pelaksanaan ibadah haji. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika, siapa manusia yang paling kamu cintai wahai Rasul? Qala Aisyah, beliau menyatakan Aisyah. Wa manir rijal, siapa dari kalangan laki-laki? Qala abuha, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Lebih tegas lagi di dalam hadis yang lain, Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, seandainya aku boleh untuk mengambil salah seorang dari umatku ini sebagai khalil, sebagai kekasih. Sifat al-khullah, khalil, itu a'la darajatil mahabbah, adalah tingkatan rasa cinta yang paling tinggi. Maka kecintaan yang tertanam dalam hati sanubari Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu an luar biasa. Maka beliau menyatakan, seandainya aku boleh untuk menjadikan salah seorang dari umatku ini sebagai khalil, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, niscaya aku menjadikan Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalilku. Walakin Allah qad takhadani khalilan kama takhada Ibrahim khalilan, namun Allah jalla wa ala telah menjadikan aku sebagai khalilnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim alaihi salam sebagai khalilnya. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga kemudian dengan tampilnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah menjadi pengganti Nabi alaihi salatu wasalam membimbing dan memimpin kaum mukminin, wanqadu lahu wa ata'u lah, maka mereka pun tunduk dan mentaati perintah dari Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wazala al-ikhtilaf, dan selesai, hilang sirna semua bentuk khilaf, perselisihan yang terjadi di antara mereka. Selesailah perselisihan tersebut. Dalam perselisihan yang terjadi seputar siapa yang menjadi waliul amr, menjadi pemimpin sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, maka ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, fahum yahsulu bainahum ikhtilafat, mereka para sahabat terjadi di antara mereka berbagai macam bentuk perselisihan. Lakin akan tetapi, yarji'una ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka kembali, mereka merujuk kepada kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma yadhhabu al-ikhtilafu fima bainahum, kemudian hilanglah, pergilah perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan, sesungguhnya merujuk kepada kitabullah itu akan menghilangkan dengki, akan menghilangkan berbagai macam bentuk kebencian dan dendam. Tidak ada seorang pun yang akan menentang kitabullah. Engkau, ketika engkau menyatakan kepada seseorang, ta'al ila qaulil imamil fulani, kemarilah untuk berpendapat, berpegang kepada ucapan imam fulan, awil alimil fulani, atau alim fulan, la yaqtani, dia tidak akan bersifat qana'ah, tidak akan merasa cukup. Kenapa demikian? Karena dia punya tokoh yang juga dia andalkan. Jika dia juga memiliki tokoh dan alim yang dia idolakan, sehingga ketika engkau mengajak dia untuk merujuk dan berpegang teguh kepada pendapat seorang alim fulan, la yaqtani. Lakin lau qultalah, tapi seandainya jika engkau menyatakan kepada dia, ta'al ila kitabillah wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kemarilah, berpegang teguhlah, peganglah kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata syekh, fa in kana fihi imanun, jika dalam hatinya ada iman, fahuwa yaqtani wa yarji', maka dia akan merasa cukup dan merujuk kepada keduanya. Itu kalau ada iman. Tapi betapapun kita berkoar-koar sampai urat leher keluar setengah senti, mengajak dan menyeru mereka merujuk dan kembali tunduk kepada Alkitab was Sunnah, mereka pun tetap tidak mau terima. Yang ada pada mereka adalah ilmu pokoknya. Pokoknya ustaz saya sudah bilang begini, pokoknya kiai saya sudah menyatakan demikian, pokoknya kebiasaan kampung saya sudah turun-temurun seperti ini. Tetapi barakallahu fikum, seorang yang memiliki iman dan memang sikap yang seperti ini, tunduk kepada ketetapan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, adalah bukti dan tanda keimanan seseorang. Maka ketika dia diseru untuk kembali merujuk kepada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, in kana fihi imanun fahuwa yaqtani wa yarji'. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyasanya ucapan kaum mukminin apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, mereka akan menyatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ini ucapan kaum mukminin, kata Syekh. Hada qaulul mukminin. Inilah ucapan kaum mukminin apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, diseru untuk merujuk dan berhukum kepada Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ayyakulu sami'na wa ata'na. Amma al-munafiqun, adapun kaum munafiqin, in kanal haqqu lahum ja'u mudh'inina, kalau al-haq itu menguntungkan mereka, apa yang disebutkan dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang mereka inginkan dari kepentingan hawa nafsu dan dunianya, maka dia akan tunduk dan patuh. Akan tetapi kata Syekh, wa in kana al-haqqu alaihim, tetapi jika al-haq itu justru menyerang mereka tidak sesuai dengan keinginan dunia dan syahwat hawa nafsu mereka, na'am tawallaw wa a'radu kama dzakarallahu lahum au dzakarallahu anhum, maka dia akan berpaling dan pergi. Nah, menyingkir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan gamblang di dalam Al-Qur'an tentang sifat kaum mukminin yang seperti ini. Maka ini juga tahdzir dan peringatan kepada kita kaum muslimin, kaum mukminin. Jangan sampai kemudian barakallahu fikum ada bibit-bibit kemunafikan yang seperti ini. Dia akan tunduk dan merujuk kepada kitabullah, senang dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah jika sesuai dengan kepentingannya. Tetapi jika Al-Quran dan sunnah yang disampaikan kepada dia memberikan dampak buruk kepada keinginannya, kepada hawa nafsu dunianya, tawallau anhu wahum mu'ridun, dia berpaling dan menyingkir dan tidak mau menerimanya serta tidak mau merujuk dan tunduk kepada keduanya. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga kata Syekh hafizahullahu taala, tidak ada kebebasan bagi kaum mukminin untuk terus-menerus berada di atas perselisihan mereka dalam semua bentuk pertikaian yang terjadi. Tidak dalam perkara usul, tidak pula dalam perkara furu', dalam perkara pokok, dalam perkara cabang. Semuanya harus diselesaikan dan diatasi dengan Al-Kitab was Sunnah. Apabila lam yatabayyan ad-dalil, dalil belum jelas. Di antara dua orang ahli ijtihad, sementara tidak ada murajjih, penguat-penguat untuk bisa menguatkan pendapat dari salah satu dari dua orang yang terjadi perselisihan padanya, maka kata Syekh, fahadihi au fa fi hadhil halah, maka dalam keadaan yang seperti ini, dalam kondisi yang seperti ini, ketika dalilnya belum nampak jelas bagi dua orang yang terjadi khilaf, pertikaian dan perselisihan untuk mendapatkan al-haq yang memang masing-masingnya menginginkan al-haq, maka barakallahu fikum la yungkaru ala man akhadha biqauli imamin muayyanin, maka tidak diingkari atas orang yang mengambil ucapan seorang imam tertentu. Dengan catatan barakallahu fikum, dalilnya belum nampak jelas bagi mereka. Mana yang lebih kuat dari dalil-dalil yang mereka sebutkan? Wa min thamma qala al-ulama, dan memang juga para ulama telah menyatakan, la inkara fi masaili al-ijtihad, tidak ada pengingkaran dalam masalah al-ijtihad, dalam permasalahan al-ijtihad. Ai, yakni kata beliau, al-masailul lati lam yadhhar ad-dalilu fiha ma'a ahadi at-tarafaini, permasalahan-permasalahan yang belum nampak jelas dalil bersama satu dari dua belah pihak. Tetapi jika sudah nampak jelas dalil, na'am barakallahu fikum, maka di sini tidak ada peluang dan tidak ada kebebasan untuk kemudian dia mempertahankan dalil yang salah, atau dia mendatangkan dalil yang sahih tetapi la yasihu al-istidlal bihi, namun tidak benar penempatan pendalilan terhadapnya. Sebagaimana ucapan mungkar yang muncul di akhir-akhir ini, dari Muhammad al-Imam al-Mubtadi ad-Dhal al-Ikhwani, ketika dengan barakallahu fikum karakter suara lantangnya dia mengajak ahlu sunnah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi dima'il muslimin, dengan darah-darah kaum muslimin yang mereka akan mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah jalla wa ala. Namun ya barakallahu fikum, yang dia maukan dan dia maksudkan untuk berhati-hati dan bertakwa kepada Allah atas darahnya kaum mukminin adalah orang-orang Houthi, orang-orang Syiah Rafidah yang menjadi sekutu dia. Haulai kufar, haulai musyrikun, orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang Houthi, bukan muslimin. Naam, mereka kaum musyrikin, kaum kufar. Dan bahkan dia mensifati bahwasanya kemenangan para mujahidin dan kemenangan Asifatul Hazm bifadlillahi jalla subhanahu wa ta'ala adalah kemenangan kepada jahannam. Wal'iyadu billah. Hada dalalun mubin. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka yang harus bagi semua pihak adalah untuk tunduk dan patuh di bawah bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, jika telah sampai kepadanya penjelasan dan apa yang ada pada dirinya dalam bentuk penyelisihan terhadap dalil, maka hendaknya dia merujuk bersegera dan bertaubat kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah melanjutkan ucapan beliau dalam matan Usulus Sittah. Wa nahana, dalam halaman ke-18 dari kitab yang ada pada sebagian antum qaddarallah. Kitab ini sebetulnya sudah dipesan 3 bulan yang lalu untuk dibagikan kepada antum. Namun karena habis di banyak tempat sampai sekarang belum didapatkan, maka insyaallah masih akan kita usahakan semoga bisa dapat dan terbagi kepada yang belum mendapatkannya insyaallah taala. Jika tidak, maka akan difotokopi. Naam. Kata Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa nahana an nakuna kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Dan Allah melarang kita untuk kita seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih dari umat sebelum kita. Fahalaku, maka mereka pun binasa. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan kalimat ini, lamma baqau ala ikhtilafihim, mereka binasa tatkala mereka senantiasa terus berada di atas perbedaan dan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Halaku wa tanaharu fi ma bainahum wa taqatalu, mereka binasa saling bermusuhan di antara mereka sehingga mereka pun saling berperang dan saling membunuh. Naam, saling berperang mereka. Hadza sya'nu ahli al-ikhtilaf. Ini kondisi orang yang suka berselisih. Orang yang suka dan sering berselisih akan terjadi permusuhan di antara mereka dan akan mengakibatkan, mengantarkan sampai kepada tingkatan saling berperang dan saling membunuh. Wal'iyadu billah. Amma sya'nu ahli al-istima', adapun keadaan orang-orang yang suka bersatu, na'am, maka kondisi mereka fahuwal quwwah, mereka akan kuat. Wa zawalu al-hiqd fi qulubihim, dan akan hilang rasa dengki dalam hati-hati mereka. Kalau tidak ada kedengkian antara satu dengan yang lainnya dalam hati-hati mereka, maka bagaimana mungkin akan muncul permusuhan dan bagaimana mungkin akan terjadi peperangan di antara mereka? La abadan. Fa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidaklah demi Rabbmu mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus perkara dari perselisihan yang terjadi di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka, dalam jiwa mereka keberatan sedikit pun atas apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Maka tidak ada yang akan membuat manusia ridha, dan tidak ada yang akan menghentikan pertikaian, perselisihan dan pertentangan kecuali dengan merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwan fil din a'azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab kemudian menyatakan, wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum 'anit tafarruqi fi. Dan Allah menyebutkan bahwa Dia memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam agama dan melarang mereka dari perselisihan di dalam agama tersebut. Qala ta'ala, Asy-Syaikh Al-Fauzan kemudian menyatakan, Allah berfirman, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wala tatafarraqu fi. Ini perintah Allah. Perintah Allah di dalam Al-Qur'an agar kita bersatu dan melarang dari perselisihan dalam agama ini. Allah katakan yang artinya, Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama sebagaimana telah Allah wasiatkan kepada Nuh. Naam, dan telah kami wahyukan pula kepada engkau apa yang kami wasiatkan pula dengannya kepada Ibrahim, Musa dan Isa, an aqimu ad-din, hendaklah kalian menegakkan agama ini, wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian berpecah belah di dalam agama. Jangan kemudian setiap orang punya agama sendiri. Nah, karena agama itu satu, tidak ada perbedaan padanya. Kemudian kata beliau, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alaih, wa yaziduhu wuduhan, dan yang menambah kejelasannya, menambahnya semakin jelas, ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujab fi dhalik, apa yang warid dari sunnah, minal ajabil ujab, dari perkara yang sangat mengherankan dalam hal tersebut. Yaitu kata beliau, atau Syekh Al-Fauzan menjelaskan, na'am, ya, thabata 'anil rasul minal ahadith, telah thabit dari Nabi alaihi salatu wassalam dari hadith-hadith, ma yahussu alal istima', yang mendorong dan memotivasi kita untuk bersatu, wa yanha 'anit tafarruqi wal ikhtilaf, dan melarang dari perpecahan dan perselisihan. Mithlu hadith, seperti hadith yang antum sering sekali mendengarkan hadith ini, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasidin al-mahdiyina min ba'di al-hadith. Naam, hadis yang cukup panjang. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan ucapan beliau, "Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usuliddini wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqhu fid-din." Kemudian urusan menjadi, yakni keadaan berubah, bahwasanya perselisihan dalam pokok agama dan cabangnya dalam kondisi Al-Quran telah memberikan hasungan dan bimbingan untuk bersatu. As-Sunnah juga demikian, dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam menyeru kita untuk bersatu. Ternyata keadaannya berubah. Saral amru, jadilah urusan ini ila annal iftiraqa fi usuliddin, bahwa perbedaan dalam pokok agama, wa furu'ihi dan cabangnya, huwal ilmu wal fiqhu fiddin, dialah ilmu dan fiqih dalam agama. La haula wala quwata illa billah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, "Saral amru ma'al asaf 'indal mutaakhirina," jadilah perkara sangat disayangkan di kalangan orang-orang mutaakhirin, dari orang-orang belakangan ini, "annal ikhtilafa fil usuli wal furu' wal fiqhu," bahwa perbedaan dalam urusan pokok, urusan akidah, naam, dan cabang-cabangnya, itulah fiqih. Itulah hakikat pemahaman ilmu seseorang. "Ma'a annal wajibal aksu," padahal yang wajib adalah sebaliknya. "Annal ijtima'a huwal fiqhu fi dinillah," bahwa bersatu itu dialah hakikat fiqih, naam, di dalam agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Tayyib, karena waktunya sudah habis, waktu isya telah masuk, naktafi bihadal miqdar, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.